Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kathiran tayyiban wa barakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyadu la ilaha illallah, dahu la syarika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kita lanjutkan dars ke-71. Al-babu sani al-fi'lu, yaitu bab yang kedua pembahasan tentang fi'l. Min haitsul bina wal i'rab, dari sisi bina dan i'rabnya. Al fi'lu huwa kullu kalimatin tadullu ala hudusin hudusi syai'in fi zamanin khasin. Jadi fi'il itu adalah setiap kata yang dia menunjukkan atas kejadian sesuatu ya pada waktu tertentu. Wa yanqasimu al-fi'lu min haitsu tasrifihi wa zamanihi wa zamani wuku'ihi ila madin mudhari'in amrin. Dan fi'il itu terbagi ya dari sisi tasrifnya dan dari sisi waktu terjadinya, yaitu kepada tiga, yaitu madi, kemudian mudhari dan amr. Wasatatimmu dirasatu tasrifil fi'li fil juz'is tsani minal kitabil khasi biqawa'idish shorfi, dan akan dibahas ya. Yaitu berkaitan tentang tasrif fi'il itu di juz kedua dari kitab yang khusus berkaitan dengan sorof. Nanti akan disempurnakan ya pembahasannya. Amma min haitsu qawaidin nahwi, adapun kalau ditinjau dari sisi nahwu, fa innal fi'la yanqasimu qismaini, maka fi'il itu terbagi menjadi dua, yaitu mabniyan wa mu'raban. والفعل المبني هو الذي لا يتغير شكل آخره بتغيير وضعه في الكلام. Adapun fi'il yang mabni adalah yang tidak berubah harokat akhirnya disebabkan ya, disebabkan perubahan posisinya dalam kalimat. Ya. Jadi tidak berubah meskipun ya posisi dalam kalimatnya dia berubah. Fal fi'lu kataba wa huwa fi'lul madin, maka fi'il kataba dia fi'il madi, la yataghayyaru syakalu akhirihi aynama waqa'a fil kalam, itu tidak berubah-ubah harokat akhirnya di mana saja dia berada dalam kalimat. Fa idza qulna, jika kita katakan kataba zaidun risalatan ya, au ma kataba zaidun risalatan, fa innal fi'la kataba yadhillu akhiruhu daiman al fathah, maka ya fi'il kataba selalu ya dia selalu akhirnya itu fathah, selalu akhirnya fathah. Amal fi'lul mu'rabu fahuwa alladhi yataghayyaru shakalu akhirihi bitaghyiri wad'ihi fil kalam. Adapun fi'il yang mu'rab, maka dia adalah fi'il yang harokat akhirnya itu berubah ya dengan disebabkan perubahan posisinya dalam kalimat. Fal fi'lu yaktubu, maka fi'il yaktubu wa huwa fi'lun mudhari'un yataghayyaru syakalu akhirihi bihasabi mauqi'ihi fil kalam. Maka dia berubah-ubah harokat akhirnya disebabkan kedudukannya dalam kalimat. Fayakunu akhiruhu ad-dhammatu idza qulna yaktubu zaidun risalatan. Maka akhirnya itu berharokat dhamma jika kita katakan yaktubu zaidun risalatan. Wa yakunu akhiruhu al-fathata idza qulna lan yaktuba zaidun risalatan. Ini berakhiran fathah, jika kita katakan lan yaktuba Zaidun risalatan, maka dia ada huruf lan. Ada watun nasibah, maka dia mansub. Wa yakunu akhiruhu as-sukuna idza qulna lam yaktub Zaidun risalatan. Maka dia sukun karena ada lam. Hadza wal fi'lul madhi wa fi'lul amri wa yakunani daiman mabniyayin. Ya. Maka ya fi'il madhi fi'il amr ya dia selalu mabni ya selalu mabni. Amal fi'lul mudhari'u fal fihi an yakuna mu'raban, maka fi'il mudhari' secara asal dia mu'rab illa idza tasala bi nunin niswati aw nunit tawkidi al mubasharati, kecuali jika bertemu dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung. Wa fi ma yali syarhun syarhu ma taqaddama bit tafsil, dan berikut ini itu penjelasan ya berkaitan dengan hal tersebut secara rinci. Al-fasl awal al-mabniyu min al-af'al. Pasal pertama yaitu mabni ya fi'il-fi'il yang mabni. Al-mabniyu min al-af'ali huwa al-fi'lul madhi ya as-sani fi'lul amri as-salis al-fi'lul mudari'u al-fi'lul mudari'u idza ittasalat bihi nunu niswati aw nunu tawkidil mubasharah, fi'l madhi fi'l amr dan fi'l mudari' ketika dia bersambung dengan nun niswah dan atau nun taukid secara langsung, maka dia mabni. Kita bahas yang pertama al-fi'lul madhi wa bina'uhu ya fi'l madhi dan bentuk mabninya. Yubna al-fi'lu al-madhi mutlaqan, fi'l madhi dimabnikan secara mutlak. Wa yakunu al-fi'lul madhi mabniyan ala, ya, maka fi'il madhi ini mabni di atas tanda as-sukun. Ay anna al-harfa al-akhira lil fi'li yakunu sakinan, yaitu huruf terakhir dari fi'ilnya itu disukun. Wa dhalika idza tasalat bihi, ya. Dan hal tersebut itu terjadi ya, jika fi'ilnya tersebut bertemu ta'ul fa'ili atau ta'al fa'ili mislu sakar syakartu syakarta syakarti syakartuma syakartum syakartunna, ya, jika dia bertemu dengan tak fa'il. Kemudian na al-fa'ilin mislu syakarna nunun niswah mislu syakarna, ya, atau bertemu dengan tak fa'il atau nun niswah ya semisal syakarna, maka dia mabniun ala sukun. Selanjutnya asani dhammu, yaitu dhammah. Ay annal harfa al-akhira lil fi'li yakunu madhmuman, ya, jadi huruf terakhirnya itu dhammah. Wadhalika idza tasalat bihi, hal tersebut terjadi jika bertemu wawal jama'ati mislu syakaru, ya, kemisal bertemu dengan wawal jama'ah maka bacanya syakaru. Kemudian yang ketiga salis al-fathu ay annal harfa al-akhira lil fi'li yakunu maftuhan. Wadhalika idza tasalat bihi, yaitu huruf akhirnya yaitu fathah. Ya, maka ini terjadi jika fi'ilnya bertemu ta'at ta'nisi aw alif al-isnaini mislu syakarat syakara syakarata, maka ini fathah. Ini fathah. Kemudian yang kedua, domirun min domairin nasbi al-muttasilati, contohnya ya'ul mutakallimi, na kaful khitabi ha'ul ghaib. Dan juga tanda mabninya itu fathah. Ya, jika dia bertemu dengan domir, ya, dari domir-domir nasab yang bersambung. Semisal ya mutakalim, na, kafir, top, dan hak goib. Ya, maka ini dia fathah. Contohnya syakarani, syakarana, syakaraka, ya. Syakarakuma, syakarakum, syakarakunna, syakarahu, syakaraha, syakarahuma, syakarahum, syakarahunna. Ya. Itu contoh-contohnya. Nah, itu contoh-contoh untuk yang fathah. Ya, meskipun poin ini ada catatan ya, karena domir nasab muttasil itu ya tidak tidak berpengaruh ya dari sisi dia tanda mabninya fathah ya. Misal syakarna, misalnya syakarna itu kan ada domir nasab ya. Misalnya syakarna ka gitu ya. Kami bersyukur pada engkau. Nah, itu ada domir nasab kaf. Tapi tetap saja fi'ilnya itu syakarna ka. Berarti tanda mabninya sukun. Jadi ini sebenarnya catatan kurang pas. Astani ya, fi'lul amri wa bina'uhu fi'l amr dan tanda mabninya. Yubna fi'lul amri mutlaqan, fi'l amr itu mabni secara mutlak. Wa yakunu fi'lul amri mabniyan ala, dan fi'l amr ini mabni dengan tanda as-sukun. Idza kana sahihul akhiri wa lam yattasil bihi syai'un au idza tasalat bihi nunun niswah. Itu ketika fi'ilnya sahih akhir dan tidak bersambung dengan satu apapun atau bersambung dengan nun niswah. Contohnya uskur, uskurna. Kemudian yang kedua al-fathu ya, fathah idza tasalat bihi nun taukid, jika bertemu dengan nun taukid misalnya uskuranna ya, uskuranna maka fathah. Kemudian yang ketiga hasfun nuni ya, tandanya dihapusnya nun idza tasalat bihi aliful isnaini au wawu jama'ati au ya'ul mukhatabati au ya'ul mukhatabati. Itu jika ya bersama dengan alif isnin ya atau waw jamaah atau ya ya mukhatabah, itu perempuan yang diajak bicara. Contohnya ya ushkura ushkuru ushkuri, maka ini fathah ya, ushkura ushkuru ushkuri afan, maka ini tandanya di hasfun nun ya, ushkura ushkuru ushkuri, aslinya kan ada nunnya, aslinya ada nunnya. Kemudian yang keempat hasfu harfi illah idza kana mu'talul akhiri. Ini dihapus huruf ilat idza kana mu'talul akhiri, jika fi'ilnya itu mu'tal akhir. Semisal ya la, lafaz ya irda artinya ridha dari radiya ya ridha irda. Misalnya kemudian yang kedua u'fu artinya dari afa ya'fu u'fu ya memaafkan. Kemudian irmi ya rom romi ya yarmi melempar ya irmi, maka menjadi ya irmi ya, dihapus huruf ilatnya. Kemudian ta'ali ya afan ta'ala ini ai ahluru wasluha ta'ala artinya kemarilah ya. Dan aslinya itu adalah ta'ala. Malhudatun yulahidhu anna anna fi'l al-amri yubna ala hasfi harfil illati idha kana mu'tal al-akhiri. Ya, perlu dicatat bahwasanya fi'l amr yang mabni dengan tanda dihapusnya huruf illat itu ketika fi'lnya mu'tal akhir. Ama idha kana al-fi'lu sahih al-akhiri mu'talan. Ya, jika fi'lnya itu sahih akhir wa mu'talan qabla al-akhir. Ya. Itu ketika fi'lnya sahih akhir dan pemutalan qabla akhir dan huruf sebelum terakhirnya itu ya huruf ilat wa mu'talan qabla akhir ya, huruf belum terakhirnya adalah huruf ilat. Misal contohnya kana sa'ra ata'a istafada ila akhir. Fa'innahu yubna fil amri ala sukun. Maka dia dimabnikan ya, fil amrnya itu dengan tanda sukun. Fanakulu, maka kita katakan kun. Ya. Kun, ya, sir, ati'. Kemudian istafid. Ya, jadi kita katakan seperti itu ya. Ketika huruf terakhirnya itu adalah huruf sahih ya, dan huruf sebelumnya huruf sebelum terakhirnya itu adalah huruf ilah. Jadi ada tengah-tengah. Maka fi'il tersebut ketika amr dimabnikan dengan tanda sukun ya, dengan tanda sukun. Jadi kun, sir, ati, istafid. Wa yahzafu harful illati al-waqi'i qabla akhiril fi'li. Ya, kemudian ya, dihapus ya, huruf illat sebelum huruf akhir dari fi'ilnya itu yang terletak sebelum akhir dari fi'il. Ya. Man'an liltiqa'i sakinain. Maka huruf illat itu dihapus sebagai bentuk pencegah bertemunya dua sukun. Idzal aslu anna fi'la ata'a masalan fil amri wa huwa ati'. Ya, sebagai contoh. Ya, misal ya, jika fi'il itu fi'il ata'a ya. Fi'il ata'a sebagai contoh ya, maka fi'il amarnya tadi apa? Ati'. Nah, falamma iltaqa sakinani al-ya wal-ayn hudifat al-ya'u fasara lafzuhu ati'. Ya, maka ketika bertemu dua sukun kan aslinya ati', bertemu dua sukun yaitu ya dan ain, ya, maka ya-nya itu justru dihapus. Ya, maka menjadi lafaznya ati' saja ya. Tidak pakai ya, tidak pakai ya. Wa idza tasala biduni tauqidi masalan ya, jika fi'il yang bertemu dengan nun taukid ya, kemudian saya sebagai contoh ya, wamtana'a bittali al-ittiqa'i sakinaini fa innal ya'a ta'udu fa naqulu ati'anna. Ya, maka apabila fi'il amr itu bertemu dengan nun taukid tetapi bertemunya itu dengan sukun ya, tetapi bertemunya dua sukun ya, itu bertemu dua sukunnya itu ya, bisa dihindari ya, hudifat al-ya'u fasara lafdhuhu ati ya. Afwan. Wamtana'a bittali iltiqa'u sakinaini fa innal ya'a ta'udu fa naqulu ati'anna. Apabila ya bertemu dengan nun taukid ya, tetapi ya pertemuan dua sukunnya itu imtana'a, itu tidak bisa dihindari, fa innal ya'a, maka ya'nya itu tetap saja ya. Maka ya'nya itu tetap saja. Fanaqul, maka kita katakan aslinya kan alti, ada ya ya kan, alti'anna ya, alti'anna seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.